sama-sama kita ngomong kekang. Ke sebelah kiri sini pasti suara lebih kencang sini. Glory, haleluya, nyanyi. Glory, glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Blom, blom, blom, blom, blom. Sebelah sini dulu yang di atas di kiri. Makan kamu? Udah makan kan? Kalau udah makan tunjukin dong suaranya, puji-pujiannya cuma buat Tuhan Yesus Kristus yang paling besar. Oke, okay, siap? 1, 2, 3. Glory, haleluya. Glory, glory, glory, haleluya. Jempol lah. Bagus sekali. Emang penyanyi kalau di kota Medan tuh menjamur banyak kali. Yang di kanan sini siap. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Ih, ngeri kali. Aku cuma suruh satu suara, dia pecah suara loh. Tiga suara emang kalau di Medan. Aduh. Sekarang yang di depan sini. Bikin kor ya, kor, kor. Glory, haleluya. Say it. Glory, haleluya. Korama mana, korama? Kalau biasanya banyak korama soalnya. Glory, haleluya. Nah, itunya ada dong. Coba ya. Glory, haleluya.